Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Ma'ashir al-ikhwa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan tahun ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan sekian kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung, yang patut untuk kita syukuri. Di antaranya, kita masih diberikan umur yang panjang hingga hari ini. Kita berdoa dan berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa beribadah semaksimal mungkin, bisa meraih pahala dan keutamaan yang maksimal di bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini. Sebuah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Sebuah kesempatan yang harus kita perhatikan, di mana saudara-saudara kita tahun sebelumnya, Ramadan sebelumnya, masih sholat tarawih bersama kita, masih berta'awun dengan kita, tegur sapa, saling mengucapkan salam. Namun di bulan Ramadan ini telah mendahului kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Ada yang karena corona ataupun penyakit yang lainnya. Kita semuanya yakin bahwa kita semua akan meninggal dunia. Kita mengetahui bahwa kita semua akan mati. Tidak ada pilihan untuk kita, baik yang besar, kecil, tua maupun muda. Ketika telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk dicabut nyawanya, maka kita hanya pasrah dan mengikuti takdir saja. Kita yang lebih muda bukan jaminan kemudian kita akan meninggal lebih akhir. Sekian banyak dari saudara dan teman kita duduk bareng, minum kopi, minum teh bareng dan semisalnya, ternyata lebih dahulu meninggal, mendahului ayahnya, mendahului ibunya, dan seterusnya. Sehingga habati fillah rahimakumullah, sekali lagi kita berdoa, semua berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua, agar kita bisa mendapatkan sekian keutamaan fadilah dan pahala di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Kemudian untuk mendukung apa yang kita doakan dan apa yang kita bacakan tadi, insyaallah para asatidz pondok sini akan melaksanakan kajian rutin setiap pada subuh selama bulan Ramadan ini. Tidak ada libur, yang biasanya Kamis Jumat kosong, insyaallah selama Ramadan ini tetap kita isi. Ya, tetap kita isi. Adapun dari hari Sabtu hingga hari Rabu, insyaallah jadwalnya sama asatidzah dan materinya. Hari Kamis ana pribadi dengan kitab Nida lil Murabbiin, bimbingan cara mendidik anak bagi orang tua maupun pengajar. Kemudian untuk hari Jumat, insyaallah Ustaz Abu Shihab, anak kurang hafal kitabnya. Adapun kajian sore hari, untuk sementara tidak ada. Jika ada, insyaallah akan ada informasi menyusul. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah rahimakumullah, insyaallah kita akan pelajari bersama apa yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, adab Islam yang ke-10, adabu iyadatil marid, adab-adab etika dalam menjenguk orang sakit. Laqad raghabal Islam fi iyadatil marid. Sungguh agama Islam ini telah memberikan hasungan, penyemangat untuk menjenguk orang sakit. Lebih-lebih lagi jika yang sakit itu karib kerabat kita sendiri ataupun tetangga kita sendiri. Dari sahabat atau dari Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Ya bani Adam, marittu falam ta'udni." Wahai bani Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Qal, ada yang berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana mungkin, bagaimana caranya aku menjengukmu, aku membesukmu padahal engkau Rabb semesta alam? Qal, Allah Ta'ala berkata, "Ama 'alimta?" Tidakkah engkau sadar, tidakkah engkau faham, "Anna 'abdi fulanan maridu?" Bahwa fulan hambaku sakit namun engkau tidak menjenguknya, tidak membesuknya. "Ama 'alimta?" Tidakkah engkau faham, "Annaka law 'udtahu," jika engkau menjenguknya, "lawajadtani 'inda," niscaya engkau akan mendapati aku di sisinya. Sehingga ini merupakan dorongan untuk kita menjenguk dan membesuk dari orang sakit, terkhusus karib kerabat kita ataupun tetangga kita. Kata Syekh, "Wa min adabi 'iyadatil marid," di antara adab etika dalam menjenguk orang sakit, yang pertama, "An takuna ziyaratu qasiratan." Menjenguknya secukupnya saja, sebentar, tidak berlama-lama. "Hatta la tuz'ajal marid," hingga atau sehingga tidak memberatkan bagi yang sedang sakit. "Farubbama kana fi hajatin," karena terkadang yang sakit butuh untuk istirahat, butuh untuk tidur, butuh untuk menunaikan kebutuhannya. Kecuali jika yang sedang sakit tadi senang kita berlama-lama di sisinya. Dan ini juga mengingatkan kita bagaimana saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, sedang dijenguk, dibesuk oleh saudaranya, oleh temannya. Qadarullah, Allah Azza wa Jalla cap saat itu juga. Yang menjenguk kaget. Kita yang di sini pun juga kaget. Itulah yang namanya kematian. Kita tinggal menunggu kapan kita mendapat jatah giliran. Yang kedua, "Alla tukthirul kalama indah." Jangan engkau memperbanyak berbincang-bincang di sisinya. "Walla tatluba minhu qissata maradi." Jangan engkau minta agar diceritakan kisah kejadian sejak awal dia sakit. Kemudian berikutnya, an tudkhila ila qalbil marid al-farah wal surur. Hendaknya engkau menjadikan kalbu orang yang sakit bisa gembira, bisa senang dengan ucapan hiburan yang bisa kita sampaikan kepadanya. Wa tazidu, agung kita semangati, kita motivasi, agung kita semangati, kita motivasi agar dia semangat, optimis untuk bisa ada, dan kita sampaikan bahwa engkau sudah ada perkembangan baik sekarang daripada sebelumnya. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa psikologi ataukah motivasi dari siapapun juga yang akan menjadikan jiwa, kalbu pasien orang yang sedang sakit senang, kuat, tabah, ini juga sangat berpengaruh besar dalam kesembuhan pasien. Sehingga ini butuh untuk kita praktekkan dan kita amalkan di saat kita menjenguk orang yang sedang sakit. Kalbunya, besarkan hatinya, kita tenangkan kalbunya, kita hibur jiwanya, dan seterusnya. Berikutnya, yang keempat, antaqulal marid, engkau mengucapkan kepada yang sedang sakit, la ba'sa tahur, insyaAllah. La ba'sa alaika tahur, tidak mengapa, semoga Allah Azza wa Jalla mensucikan, membersihkan dosa-dosa. Kita membacakan, kemudian kita membacakan doa kepadanya dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, di mana Rasul telah bersabda, man 'ada maridun lam yahdur ajaluh, siapa saja yang menjenguk orang sakit selama yang sakit tadi belum meninggal, lalu yang menjenguk membaca doa sebanyak 7 kali. Kita membacakan doa sebanyak 7 kali. Dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul, as'alullahal 'adzim. As'alullahal 'adzim. As'alullahal 'adzim, aku memohon kepada Allah Zat yang Maha Agung. Rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbal 'arsyil 'adzim. Rabb yang menguasai arsy yang agung. Ayyashfiyaka. Ayyashfiyaka. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan engkau. Saya ulangi, as'alullahal 'adzim, rabbal 'arsyil 'adzim, ayyashfiyaka. Kalau kita baca doa ini 7 kali di sisi orang yang sakit, kata Rasul, illa 'afahullah, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkannya. Sehingga ini keutamaan yang sangat besar. Ya, kita panjatkan doa, menambah harapan besar bagi yang sedang sakit, menguatkan dan menambahkan hati yang sedang sakit. Kemudian di sisi lain, kita mendapatkan pahala, pahala menjenguk orang sakit, juga pahala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau yang sakit tadi karib kerabat, berarti di situ juga ada tambahan pahala yang ketiga. Ya. Menunaikan hak karib kerabat termasuk menyambung silaturahim. Kalau yang sakit tadi tetangga, maka mendapatkan pahala menunaikan hak tetangga. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, adab Islam yang ke-11, adabun nadhar. Adab-adab pandangan. Idza ra'aita imra'atan safiratan, jika engkau melihat ada wanita yang tidak menutup wajahnya, faghudda basaraka anha, tundukkan pandanganmu darinya. Fa innal aina tazni, karena mata ini ada potensi untuk berzina. Wa zinal ainaini an-nadhar, zina kedua mata adalah memandang. Ila ma harramahullah, memandang perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Rasul bersabda, ya Ali, la tutbi'an nadhrata an-nadhrata. Wahai Ali, janganlah engkau ikut sertakan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Fa'inal ula laka walaysat laka thaniyah, karena pandangan yang pertama yang tidak sengaja, ya kelepatan pertama, itu rezeki bagimu. Yani tidak mengapa bagimu, tidak ada dosa bagimu. Namun pandangan yang berikutnya, ya detik kedua sampai menit berikutnya, itu tidak boleh bagimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani, ya sanadnya dalam Sahih Al-Jami'. Kata Syekh, ketahuilah bahwa pandangan ini tadi tidak bermanfaat bagimu, tidak memberikan faedah kepadamu kecuali kerugian dan penyesalan. Karena jika engkau telah menikah, punya istri, lalu kalau engkau melihat wanita yang lebih caem daripada istrimu, maka engkau pun akan tergores hatimu. Engkau kemudian mulai tidak suka terhadap istrimu yang mungkin lebih cantik daripada yang kamu lihat. Wa yusibukal ham wan naz' ma'a zajatik. Berikutnya engkau pun akan galau, akan ya tidak nyaman bersama istrimu sendiri. Padahal sebelum itu engkau baik-baik saja hubungannya dengan istrimu. Engkau sudah marem dengan istri yang engkau miliki. Adapun jika engkau masih bujang, masih lajang, maka melihat wanita yang bukan mahrammu bisa jadi membangkitkan syahwatmu. Bisa jadi juga syaitan akan menyiramkan padamu, membisikkan kepadamu untuk melakukan perbuatan yang berbau maksiat. Oleh karenanya Rasul Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluannya, itu lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apapun yang mereka perbuat. Terakhir, kata Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sebuah cobaan, sebuah ujian setelah aku meninggal yang lebih merusak, yang lebih berbahaya bagi kaum pria dibandingkan ujian dan cobaan dari kalangan para wanita. Sekian banyak para pria yang gagah ternyata jatuh bertekuk lutut di hadapan sang wanita. Sekian banyak orang yang mampu menahan ini dan itu, namun tidak mampu menahan godaan dari seorang wanita. Maka kita semua berdoa bagi yang masih bujang, yang masih lajang, ataupun yang sudah menikah, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari fitnah para wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian terakhir, untuk ini hari Ahad ini khusus karena Ustaz Abu Hamzah ada keperluan keluarga sehingga hanya menggantikan. Adapun pekan berikutnya insyaallah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.